السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، mari kita lanjutkan kaji tafsir kita Surah An-Nisa, memasuki ayat ke-40. Bermula dari ayat ke-40 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah la يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إن الله sesungguhnya Allah لا يظلم tidak menzalimi مثقال ذرة sekecil cuil pun. Sedikit pun Allah tidak menzalimi. Bahkan wa in taku hasanatan, jika memang perbuatan baik, justru yudha'ifha, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan berikan dari sisinya pahala yang besar. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. Maka bagaimana hal ikhwalmu tatkala kami datangkan setiap umat dengan saksinya? Bagaimana menurutmu tatkala datang hari kiamat, kamu dikumpulkan bersama Rasulmu, dan Rasulmu menjadi saksi atas kalian. Wajibna bika ala haulai syahida, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka semua, atas seluruh umat. Yauma idzin, pada hari tersebut, hari kiamat, yawaddu alladziina kafaru wa 'asaw ar-rasul, orang-orang kafir dan tidak menaati rasul, mereka menginginkan, law tusawwa bihimul ardu, jika dibenamkan saja ke dalam bumi, diratakan dengan bumi, jadi debu saja. Wala yaktumunallaha haditha. Dan pada hari itu pula, mereka tidak bisa untuk menyembunyikan satu fakta pun. Mari kita bahas tiga ayat ini. Tiga ayat ini berbicara tentang fenomena keadilan Allah Azza wa Jal. Seberapa adilkah Allah Azza wa Jal? Dan macam mana kualitas keadilan Allah Azza wa Jal? Perlu kita ketahui bersama bahwa keadilan adalah sifat yang melekat pada diri Allah Azza wa Jal. Dan dengannya juga Allah Azza wa Jal bernama Al-Adlu. Selain bernama Al-Adlu, Allah juga bernama Al-Hakam. Dan sering disebut Al-Hakamul Adlu. Sifat ini merupakan sifat dzatiyah. Sifat yang melekat pada diri Allah Azza wa Jal, tidak terkait dengan mau atau tidak mau. Like and dislike. Sifat Allah Azza wa Jal terbagi menjadi dua macam. Ada yang disebut dengan sifat dzatiyah. Dan ada yang disebut dengan sifat fi'liyah ikhtiyariyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang melekat pada diri Allah Azza wa Jal, terlepas dari mau atau tidak mau. Seperti sifat al-hayatu. Al-hayatu hidup. Tidak ada kaitannya dengan mau atau tidak mau. Allah hidup dengan kehidupan sempurna. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak pernah terkena kantuk, apalagi tidur. Kantuk aja enggak, apalagi tidur. Karena ngantuk itu adalah muqaddimahnya tidur. Ngantuknya aja enggak, apalagi tidur. Kalau kita tidur melulu karena memang rajin ngantuk. Dengerin ceramah baru setengah jam saja sudah memble. Itu kita. Allah Azza wa Jal kehidupannya sempurna. Tidak ada ngantuk apalagi tidur. Itu tidak berkaitan dengan Allah mau atau tidak mau. Kalau lagi mau ya Allah tidur. Kalau enggak mau ya enggak tidur. Enggak, bukan itu. Enggak ada urusannya dengan mau dan tidak mau. Tapi kalau bicara misalnya, Allah Azza wa Jal berbicara. Allah berbicara, tatkala Allah mau bicara. Tatkala Allah tidak mau bicara, Allah juga tidak berbicara. Yatakallamu bima syaa'a wa kaifa syaa'a mata syaa'a bima syaa'a. Allah berbicara dengan pembicaraan bagaimanapun. Pembicaraan apa saja yang Allah mau. Bicara tentang sholat, bicara tentang zakat, bahkan bicara tentang tongkat. Allah pernah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, dan ini menjadi ayat Al-Quran. Seperti yang ada dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala firmankan, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى. Dan apa itu yang ada di tangan kanan wahai Musa? Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Hiya asaya. Atawakka'u alaiha wa ahushu biha ala ghanami. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Kata Nabi Musa alaihissalam, ini adalah tongkatku ya Allah. aku bersandar padanya dan aku jadikan untuk menghalau kambing-kambingku. Dan dengan tongkat ini aku bisa dapatkan berbagai keperluan. Ini bicara. Tatkala Allah mau bicara, bicara. Allah tidak sedang mau bicara, Allah tidak bicara. Tetapi keadilan berkaitan dengan zat-Nya, melekat pada zat Allah Azza wa Jalla, tidak berkaitan dengan mau atau tidak mau. Lebih dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebuah hadis dari Allah Azza wa Jalla. Hadis itu dari Allah Azza wa Jalla bernama hadis apa? Hadis qudsi. Hadis ilahi. Yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi 'an rabbih tabaraka wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang beliau riwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman, ya 'ibadi inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai para hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri dan telah aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang haram antar kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang melekat pada dirinya disebut dengan sifat al-adl, yaitu keadilan. Keadilan Allah Azza wa Jalla ini berlaku di dunia maupun di akhirat. Dan muaranya adalah keadilan di akhirat, di mana Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Allah adalah pemilik juga Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Kalau kita pertanyakan bagaimana pembalasan Allah Azza wa Jalla terhadap hambanya, dijelaskan dalam ayat ini. Innallaha la yadhlim mithqala dzarrah. Allah tidak menzalimi sekecil-kecil pun, sedikit pun. Bahkan pembalasan Allah Azza wa Jalla justru tatkala terhadap kebaikan malah dilipat gandakan pahalanya. Maka ayat ini menjama' atau menggabungkan antara keadilan Allah dan karunia-Nya, rahmah-Nya. Dalam ayat ini disebutkan terlebih dahulu keadilan-Nya, baru karunia-Nya. Dalam surah Al-Fatihah disebutkan dulu karunia-Nya baru keadilan-Nya. Karunia-Nya dalam kalimat Ar-Rahmanir Rahim dan keadilan-Nya dalam kalimat Maliki Yaumiddin. Dalam Al-Fatihah Allah perkenalkan diri-Nya pertama Ar-Rahmanir Rahim. Pemilik rahmah yang luas, tak terbatas. Dan rahmah-Nya pasti sampai kepada hamba yang Dia kehendaki. Ar-Rahmanir Rahim. Meskipun Allah Ar-Rahmanir Rahim, Allah adalah Maliki Yaumiddin. Penguasa di hari pembalasan yang akan membalas dengan adil. Keadilan Allah Azza wa Jal itu terhadap kesalahan. Tetapi kalau terhadap kebaikan, justru Allah berikan karunia. Rahmah-Nya. Bagaimana teknisnya? Teknisnya dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla sendiri di dalam surah Al-An'am. Kata Allah Azza wa Jalla, Man ja'a bil hasanati falahu 'ashru amsalihah. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kali lipatnya. Ini namanya karunia, al-fadlu. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan kejahatan, dosa, maka dia tidak dibalas kecuali dengan setimpal. Satu dibalas satu. Ini yang dimaksud dengan adil. Maka Allah Azza wa Jalla tidak akan menzalimi sedikit pun. Kalaupun ada orang masuk neraka, itu adalah akibat daripada perbuatannya. Kalau ada orang masuk surga, itu bukan semata-mata karena perbuatannya, tetapi karena rahmat Allah. Coba bedakan. Kalau orang masuk neraka, itu semata-mata karena perbuatannya. Allah tidak mendzalimi sedikit pun. Bukan orang salah satu digebukin 10 kali. Beda dengan kebaikan yang berujung pada surga. Orang itu bisa masuk surga bukan karena amalnya. Adapun amalnya tidak bisa untuk membeli surga. Sholat kita sehebat apa, ditambah sedekah kita, ditambah birrul walidain, ditambah jihad fi sabilillah, ditambah haji, ditambah ngaji tiap Sabtu malam, amal kita ini semua tidak akan bisa untuk membeli surga. Kuncinya aja enggak kebeli. Maka kita bisa sampai masuk surga itu karena rahmah Allah, karena karunia Allah, karena Allah memberi kita pahala berlipat ganda atas kebaikan kita. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla, wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Kemudian digambarkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadilan dan karunia Allah azza wajalla. Dalam sebuah hadis dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang mekanisme pemberian pahala dan dosa. Pertama, apabila seorang hamba telah berniat untuk melakukan kebaikan dan tidak jadi melaksanakannya, entah karena halangan apa, dia tidak jadi melaksanakannya, tapi sudah berniat dari dalam hatinya, maka Allah tuliskan untuknya pahala satu kebaikan. Apabila dia telah berniat melakukan kebaikan itu dan jadi melaksanakannya, maka Allah berikan dia pahala 10 kali lipatnya, sampai 100 kali lipat, sampai 700 kali lipat, sampai berlipat ganda tak terhitung. Yang ketiga, apabila seseorang berniat untuk melakukan dosa, melakukan pelanggaran, maksiat, tapi tidak jadi melakukannya karena takut kepada Allah, karena takut akan azabnya, maka Allah tuliskan untuknya pahala satu kebaikan. Padahal tidak ada niat berbuat baik, hanya saja dia tidak jadi melakukan kejahatan, maka ditulis untuknya pahala satu kebaikan. Sebaliknya, telah berniat melakukan kejahatan dan jadi melakukannya, dia tidak dibalas kecuali setimpal. Satu dibalas satu. Ayat-ayat ini dan hadis yang kami jelaskan tadi menunjukkan dengan sangat gamblang bahwa Allah Azza wa Jal maha adil terhadap orang yang melakukan keburukan dan maha pemurah bagi orang yang melakukan kebaikan. Maka dengan penjelasan ayat ini, semoga Allah Azza wa Jal berikan kepada kita hidayatul taufiq, mendorong hati kita memperbanyak kebaikan dan berhenti dari keburukan. Selanjutnya kata Allah Azza wa Jalla mempertegas ayat yang tadi, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Maka bagaimana hal ikhwal manusia tatkala kami datangkan setiap rasul bersama umatnya. Maka umat Nabi Nuh alaihi salam bersama Nabi Nuh alaihi salam. Umat Nabi Musa alaihi salam datang bersama Nabi Musa alaihi salam. Umat Nabi Isa alaihi salam bersama Nabi Isa alaihi salam. Masing-masing rasul itu menjadi saksi atas mereka. Di antara makna sebagai saksi adalah sebagai barometer apakah mereka layak masuk surga atau layak masuk neraka. Barometernya adalah rasul. Para rasul itu semua dan semua umat itu barometernya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu pada hari kiamat di mana mereka telah diberdirikan sekian lama, ada yang sampai kelelep dalam keringatnya sendiri, berpuluh-puluh tahun mereka berdiri di padang mahsyar, tempat mereka dikumpulkan. Tidak ada tanaman, tidak ada pepohonan, tidak ada sewa payung, tidak ada hujan. Mataharinya dekat dari kepala. Pada saat itu manusia sudah sangat gelisah. Mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam menyerahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam kemudian memerintahkan mereka agar datang kepada Ibrahim. Kemudian kepada Musa, Musa kepada Isa, lempar sana, lempar sini, lempar sana, lempar sini. Berakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjawab, analaha, analaha. Ya, memang itu adalah kapasitasku. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke hadapan Allah Azza wa Jal dan bersujud. Pada saat sujud itulah Allah ilhamkan kepada beliau Al-Mahamid dengan Al-Asma'ul Husna yang tidak pernah diajarkan dalam Al-Quran maupun Sunnah, tidak pernah ada di dunia. Baru diajarkan pada saat itu untuk memuja-muji Allah Azza wa Jal dengan Al-Asma'ul Husna tersebut. Kemudian Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat kepalanya, irfa' ra'sa wasal tu'ta washfa' tushaffa. Angkat kepalamu, silakan minta, kamu pasti diberi. Silakan kamu beri pertolongan, berikan syafaat, kamu diizinkan untuk memberi syafaat. Inilah yang disebut dengan asy-syafa'atul 'uzma, syafaat terbesar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dibacakan kepadanya ayat ini, beliau menangis. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wajina bika ala haula syahida. bagaimana keadaan manusia tatkala mereka kami datangkan, kami hadirkan bersama Rasulnya masing-masing, bersama syahidnya masing-masing. Lalu kami datangkan engkau sebagai saksi dan barometer kebenaran atas mereka semua. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis dan menyuruh orang yang membaca ayat tersebut untuk menghentikan hasbuk, hasbuk, cukup, cukup sampai di situ. Maka umat ini, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi barometer. Kesolehan umat ini menjadi patokan atas kesolehan umat yang lain. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai patokan kebenaran bagi umat ini dan bagi umat seluruh alam. Dari alam Nabi Adam alaihissalam sampai alam al-qiyamah. Sampai akhir bumi ini menjalani tugas dari Allah azza wa jalla. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahid. Kemudian Allah azza wa jalla bercerita tentang hal ikhwal orang kafir pada saat itu. Yauma idzin, pada hari tersebut. Yawaddu alladziina kafaru wa 'asawu ar-rasul. Orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak taat kepada Rasul. Kafir plus tidak taat kepada Rasul. Kalau mukmin bertauhid plus ittiba' sunnah Rasul. Lawannya adalah kafir plus tidak taat kepada Rasul. Kita yang mana ini? Bertauhid plus taat kepada Rasul? InsyaAllah begitu. Atau kafir plus tidak taat kepada Rasul? InsyaAllah tidak. Tapi mungkin ada juga di antara orang Islam begini. Beriman kepada Allah, bersyahadat syahadatain, plus tidak taat kepada Rasul. Ada ini golongan ketiga. Ya. Kalau taat kepada Rasul tapi tidak beriman kepada Allah, tidak bertauhid, itu tidak mungkin. Yang ada, yang mungkin ada adalah menjadi umat Nabi Muhammad tetapi tidak taat kepada Nabi Muhammad. Nah, itu banyak. Sampai Nabi SAW menyatakan begini, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ini muskil nih. Kok ada yang enggak mau masuk surga? Maka para sahabat bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah? Emang siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Kata beliau, man ata'ani dakhalal jannah, waman asani faqad aba. Barang siapa? Muslim, umatku, yang menaatiku, berarti dia masuk surga. Muslim ngaku sebagai umat Nabi Muhammad tetapi tidak taat kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti memang dia enggan untuk masuk surga. Nah, orang-orang kafir plus tidak taat kepada Rasul, ahli neraka. Mereka sudah pesimis, tidak mungkin masuk surga. Melihat kenyataan di depan mata, benar apa yang diberitakan dulu di dunia. Mereka betul-betul melihat kenyataan itu di depan mata mereka, ada azab yang diancamkan dulu di dunia. Maka pada saat itu tidak ada lain keinginan mereka mereka hanya ingin satu hal. Apa itu? Ya laitani kuntu turaba. Dalam juz amma, dalam surah An-Naba, ayat terakhir, impian orang-orang kafir pada saat itu tiada lain adalah ya laitani kuntu turaba. Andaikan saja aku dijadikan sebagai debu saja. Artinya tidak dibakar, tidak disiksa. Ya dianggap bukan manusia aja gitu, debu saja udah. Lau tusawwa bihimul ardu wa la yaktumuna Allah haditha. Dan pada saat itu ketika mereka diinterogasi, mereka disidang, mereka ditanyai oleh Allah Azza wa Jalla, dihisab, dimizan, mereka tidak mampu untuk menyembunyikan apapun fakta yang dulu pernah mereka lakukan. Karena apa? Karena lisannya dikunci. Tangan kakinya berbicara. Bahkan kulitnya ikut bicara. Seluruh anggota tubuh yang telah pernah melakukan dosa tersebut bicara, iya, iya, iya, memberi kesaksian. Maka tidak mampu untuk menyembunyikan fakta sedikit pun. Dari keseluruhan tiga ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dengan sangat gamblang bahwa Allah azza wa jal pasti memberlakukan persidangan ini. Pada saat itu terjadi persidangan yang sangat adil, karena dihadapkan pada saksi-saksi, saksi-saksi semua bicara, saksi secara global, masing-masing umat dengan rasulnya, saksi secara lebih global lagi, seluruh umat dipersaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara detail, setiap pribadi manusia disaksikan oleh anggota tubuhnya sendiri. Maka Allah menjatuhkan hukuman orang itu masuk neraka atas perbuatannya sendiri, setimpal, adil, dan atas dasar persaksian pihak yang sangat banyak. Sekarang kita masih bisa bersembunyi, menyembunyikan keburukan kita. Kita melakukan kezaliman apa, kita masih bisa tutupi. Kita melakukan dosa apa, sembunyi-sembunyi, Allah masih menutupi. Tapi di akhirat nanti, bukan hanya Allah yang membeberkan, tetapi diri kita sendiri yang membeberkan aib kita. Maka sebelum aib itu dibeberkan, mari kita mohonkan ampunan untuk diri kita masing-masing. Rajin-rajinlah mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jal, yang disebut dengan istighfar. Karena istighfar, memohon ampunan, berarti memohon kepada Allah Azza wa Jal agar menghapus dosa tersebut, menimbun efek negatif daripada dosa tersebut, dan menghilangkan tuntutan di hari kiamat atas dosa tersebut. Inilah apa yang bisa kita kaji malam ini. Semoga tiga ayat ini bisa menjadi wasilah menyadarkan kita masing-masing akan pentingnya penghayatan tentang hari kiamat dan siksa yang bakal ditimpakan oleh Allah Azza wa Jal kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Dan semoga kita tersemangati dengan kajian tiga ayat ini untuk terus menambah hazanah kebaikan kita, karena sesungguhnya kebaikan apapun Allah Azza wa Jal akan lipat gandakan minimal 10 kali lipatnya sebagai basic salary-nya. lebih dari itu sampai 100, sampai 700 kali lipat, sampai berlipat ganda. Tidak ada ruginya untuk melakukan kebaikan. Pertanyaan pertama, Pak Ustadz mohon tanya, karena saya jijik dengan tikus, apakah boleh saya membunuhnya dengan menyiram bensin dan membakarnya? Bagaimana menurut agama Islam? Masalah membunuh tikus sama dengan membunuh ular, membunuh kalajengking, ya, skorpion itu. Itu disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan takut. Ya. Jangan takut kepada tikus, juga jangan takut membunuh tikus. Bunuh. Tidak apa-apa. Permasalahannya dengan bensin dibakar boleh enggak? Gitu. Jika memungkinkan untuk membunuhnya tidak memakai api, maka tidak masalah. Tetapi jika tidak memungkinkan kecuali harus dengan bensin seperti di sawah misalnya, atau di semak belukar dengan api, karena tidak mungkin ditangkapin satu persatu gitu, ya. Tinggal ambil korek api, tes, kebakar. Gitu. Ya. Dan ini membunuh. Diberikan hak kita untuk membunuh hewan yang satu ini dan yang kami sebutkan tadi. Apakah kita dianjurkan untuk berdoa agar kelak di akhirat mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada fasilitas yang sudah tersedia untuk bisa mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah banyak bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga membaca doa setelah azan. Membaca doa setelah azan sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman sa'ala liyal wasilah hallat lahu syafa'ah." Barang siapa yang memohonkan untukku al-wasilah, maka dia akan mendapatkan syafa'ah. Apakah yang dapat menyebabkan Allah menutupi dosa-dosa kita kelak di hari penghisaban? Istighfar, mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jal, itulah alatnya untuk bisa mendatangkan ampunan Allah Azza wa Jal. Apakah di dalam sistem muamalah di dalam Islam mengenal yang namanya maklar? Ya. Ya. Maklar ada. Tapi apa yang dimaksud? Ini belum sampai pertanyaan. Apakah ada yang mengenal namanya maklar? Ya, maklar pakai bahasa Indonesia, ya. Tapi dibahas tentang maklar ini. Benar. Tapi apa yang dipertanyakan? Belum ada pertanyaannya ini. Nanti barangkali bisa dipertanyakan pada pekan yang akan datang. Jangankan maklar, ini aja yang pengacara ada dibahas, ya, dan ada ditulis disertasi khusus tentang kepengacaraan itu, bagaimana kalau suatu kasus itu mendatangkan kepengacaraan. Apa maksud daging ulama berbisa? Ya, apa maksud daging ulama berbisa? Pernah dengar nggak kalimat ini? Hah? Ini pembahasannya berkaitan dengan surah Al-Hujurat, yaitu tentang ghibah, menggibahi orang lain, apalagi yang digibahi adalah ulama. Maka disebutkan luhumul ulama imasmumah, dagingnya para ulama itu berbisa, ya, karena di dalam surah Al-Hujurat itu Allah Azza wa Jal menggambarkan tentang ghibah itu sebagai memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Orang yang menggibah saudaranya itu berarti memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Nah, Kalau itu bangkai, bagaimana kalau bangkai plus berbisa, beracun? Apa iya dia mau menelannya? Maka sangat naif. Maksudnya ironis sekali. Orang tuh kalau tahu bahwa menggibah itu sama dengan memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Apalagi kalau yang dibicarakan digibahi itu ulama. Maka sama dengan bunuh diri dengan cara memakan bangkai beracun. Itu maksudnya. Ini udah kertasnya kecil, tulisannya kecil. Kalau pengen mata saya mengecil. Tentang Asma'ul Husna yang diilhamkan oleh Allah kepada Rasul ketika akan memberikan syafaat ulama. Apa memang di, apa ini? Dirahasiakan atau tidak disampaikan di dunia? Iya. Di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengisyaratkan akan adanya itu. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabi au 'allamtahu ahadan min khalqi au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-qur'anal karima rabi'a qulubina wa dhahaba hammina wa ghumumina. Begitu. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan wasilah setiap nama yang kau miliki, baik nama itu yang ada di dalam kitabmu atau yang telah kau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu, atau nama yang masih engkau rahasiakan di dalam ilmu ghaib. Nah, yang masih dirahasiakan tuh berarti masih ada al-asmaul husna yang memang belum diajarkan di dunia ini. Maka dari itu, yang benar tentang al-asmaul husna adalah bahwa jumlah al-asmaul husna itu tidak terbatas pada 99. 99 itu yang kaitannya dengan janji bahwa siapa yang menghafalnya dan mengamalkannya, maka dia masuk surga. Tapi bukan berarti bahwa dalam Al-Quran dan hadis juga terbatas pada 99. Tidak. Ditelusuri itu lebih dari 100. Apalagi ditambah dengan yang masih dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nampaknya tidak ada pertanyaan lagi. Apakah sudah masuk waktu ini? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita bertemu kembali insyaallah Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.